cerita tak pernah habisnya. Hidup pun bagaikan sandiwara, bermacam ragam peran harus kita mainkan. Kita semua akan tahu cari kawan. Mari nyanyikan rindu kampung halaman. Kita semua anak sedang susah senang, selalu berbagi rasa di tanah orang. Mari kita mainkan saja peran yang diberikan. Cerita tak pernah ada habisnya. Hidup pun bagaikan sandiwara, bermacam ragam harus kita mainkan. Kita semua akan tahu cari kawan. Mari nyanyikan rindu kampung halaman. Kita saudara.